banyak peristiwa hidupku. Ku alami banyak suka duka yang terjadi. Engkau ada, selalu ada di sisiku, kuatkan setiap langkahku. Kau percaya dan setia, kau selalu ku bawa dalam jiwaku. Kaulah melodi cintaku yang telah tercipta untukku. Biar ku terus bernyanyi, tulus ku persembahkan lagu cinta untukmu. Dalam kasih yang memaknai hidup ini, dalam asa dan doa yang tegarkan hati, engkau ada, selalu ada, menjadi inspirasi setiap anganku. Kau percaya dan setia, kau selalu ku bawa dalam jiwaku. Kaulah melodi cintaku yang telah tercipta untukku. Biar ku terus bernyanyi, tulus ku persembahkan lagu cinta untukmu. Tercinta untukmu, biar ku terus bernyanyi, terus ku persembahkan lagu cinta untukmu. Yang telah tercipta untukku, biar ku terus bernyanyi, terus ku persembahkan lagu cinta untukmu. Hmm.